Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa dahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada bab satru auratil muslimin, bab tentang menutup aib kaum muslimin. وَالنَّهْيُ عَنْ إِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ, dan larangan menyebarkan aib kaum muslimin selain kondisi darurat, yakni sampai pada hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni ketika beliau menjelaskan tentang jenis orang yang melakukan dosa, yakni ada orang yang mujahir terang-terangan. Apa contoh yang dimaukan dari kalimat al-mujahirun? Karena mujahir orang yang terang-terangan melakukan maksiat ada dua macam. Dan telah kita sebutkan contoh yang pertama. Naam, apa yang pertama dari al-mujahirin? Naam, apa yang pertama dari al-mujahirin? Apa contoh yang disebutkan oleh Syekh tentang al-mujahirin? Naam, antum? Mari tahu kitab. Haa, entak, entak kaya bunai, mana? Mana kan kita? Antum ya bunai antum, ya antum. Mujahirin yang pertama, kum, berdiri. Ayo, apa? Kom ya bunai, hatta yurannas. Alladzina Aywa, apa artinya? Orang-orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua sahih hadza al-mujahirin alladzina yujahiruna bi maksiatillah Azza wa Jalla. Orang yang mujahir terang-terangan bermaksiat kepada Allah di hadapan manusia dan manusia melihatnya, namanya mujahir. Yang kedua antum ya bunaikum waro'a antum sampingnya Abu Hafsah siapa namanya akum minta kitab asani aywa mujahir. Yang kedua orang yang ayak malal insan azayya fil lail fayasuruhu Allah alaih. Yang kedua adalah mujahirin ayak mala al insanu al amal sayyi'a fil lail, yaitu seorang berbuat jelek di waktu malam. Fayasturuhu Allah alaih, lalu Allah tutup kejelekannya. Namun barakallahu fik, atau bukannya ditutup, atau ayak malal insan al amal sayyi fi baitih, orang berbuat jelek di dalam rumahnya. Fayasturullah alaih, Allah tutup kejelekannya. Tayyib, namun apa yang terjadi? Qama fis sabah wahtalatun nas, namun di pagi hari dia berkata kepada manusia, amiltul barihah kada wa kada, tadi malam saya berbuat dosa ini dan itu. Padahal sudah ditutup. Atau dia bercerita kepada manusia, tadi malam atau kemarin saya di rumah berbuat dosa ini dan itu. Ditutup sudah dosanya, tapi karena dia cerita kepada manusia, dosa yang tadi malam hanya dia dan Allah Ta'ala yang tahu. Sudah ditutup karena dia bertobat. Atau dosa yang dilakukan di dalam rumahnya, tidak ada orang yang lihat, tetangganya, saudaranya tidak ada yang tahu, cuma dia saja yang tahu karena dia rumahnya sendiri. Sudah ditutup sama Allah, namun dia sendiri membongkar aibnya sendiri kepada manusia. Inilah yang namanya mujahir. Inilah yang namanya mujahir. Maka usi wa nafsi, bagi para kaum muslimin yang punya alat komunikasi, apa namanya akun atau HP, jangan merasa aman lalu kejelekannya ditampilkan di situ sehingga orang banyak yang menonton. Wah, si fulan berbuat dosa ini, lu lihat tuh di gambar, dia pertontonkan di hadapan banyak manusia kejelekannya. Hadza ya ikhwan la yajuz, maksiat ditutup, jangan malah ditampilkan, dibaca banyak orang, entah di HP-nya, di YouTube-nya, apa di apa namanya, di zaman sekarang banyak, sehingga orang tinggal klik keluar namanya, keluar kejahatannya dia, kejelekannya dia, dia sendiri yang membongkar, bukan manusia yang bongkar. Ini ya ibadallah, bertakwalah kepada Allah dari alat yang bisa menjadi sebab terbongkarnya aib kita sendiri yang membongkar. wa tubu ilallah ya ibadallah. Dan ini para syabab yang belum uqala, belum berakal, alat-alat yang bisa menikam dirinya sendiri, bertakwa kepada Allah dan sampai membongkar kejelekannya sendiri, keburukan akhlak sendiri. Ya, orang bisa lihat dia, apa namanya zaman sekarang, macam-macam lah, saya tidak paham, tapi yang jelas ada, dan itu menjadi sebab malunya kita sendiri sebenarnya. Kita sendiri yang bongkar. Ikhwati fillah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin berikutnya. Wa hadza alladhi yaf'aluhu ba'dhun nas aidan yakunu lahu sababan. Demikian pula apa yang dilakukan oleh ba'dhun nas, sebagian orang, yakunu lahu sababan, memiliki dua sebab. Kenapa seorang berbuat maksiat lalu maksiatnya ditampilkan, diperlihatkan kepada orang? Ada dua kemungkinan, ada dua sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, ayakunal insanu ghafilan saliman la yahtam bisyai. Yang pertama, jika orang tersebut melakukannya karena lalai. Jika orang tersebut melakukannya karena dalam keadaan ghafil, lalai. Saliman la yahtam bisyai. Dia selamat. Tidak ada hal yang dianggap penting. Dia menganggap bukan perkara penting. Fatajidhu, maka kau dapatkan dia ya'malu sayyi'ata. Dia hatinya selamat, polos, ya. Hatinya masih polos. Tidak perhatian. La yahtam, tidak perhatian dengan sesuatu yang dia lakukan, tidak berpikir panjang, sehingga kau dapatkan berbuat kejelekan. Ya tahaddats, dia ceritakan biha, dengan kejelekannya, an taharati qalbin, dari ketulusan, kepolosan hati. Orangnya masih polos. Iya, memang dia lalai atau betul-betul tidak ngerti akibatnya. Dia tidak sadar kalau diceritakan, ditampilkan di akunnya atau di media sosialnya akan berakibat seperti itu. Kok jadi seperti ini ya? Dia tidak sadar, lalai. Atau la yahtam, dia tidak peduli apa yang akan terjadi. Ya, betul-betul karena kepolosan dia. Karena masih anak atau masih belum uqala. Kadang seperti ini. Maka ini seharusnya barakallahu fikum, jangan dia lakukan. Jangan sampai lalai. Wa sababu sani, atau sebab yang kedua, ayatahaddatsa bil ma'asi tabajjahan wastiha wa istihtaran bi'adhamil khaliq. Jenis yang kedua, sebabnya karena jika dia menceritakan bil ma'asi, dengan maksiat-maksiatnya, tabajjahan, tabajjah yakni berbangga diri. Dia bangga dengan maksiatnya. Wastihtaran bi'adhamil khaliq, dan melawan, istihtar dalam bentuk melawan keagungannya khaliq. Ya, wal'iyadu billah. Maka orang yang kedua, yusbihun yatahaddasun bil ma'asi mutabajjihina biha. Mereka jadi orang-orang yang bercerita dengan maksiat-maksiat, membanggakan diri dengan maksiat-maksiat. Ka'annama nalu ghanimah. Bahkan seolah dapat keberuntungan. Dengan dia menyebarkan maksiatnya, dia untung. Dikenal orang. Disanjung orang. Wa ulai wal iyadu billah syarrul aqsam. Jenis yang kedua, mereka itu wal iyadu billah sejelek-jelek jenis pelaku maksiat. Sejelek-jelek pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat tapi berbangga diri dengan maksiatnya. Bahkan menentang kepada khaliknya, ya. Mana ancaman Allah? Kalau saya berlaku maksiat seperti kaumnya Nabi Lut, katanya ada adab seperti ini. Mana adabnya? Masya Allah. Kaum lesbi, homo, menentang. Kata yang diadab seperti kaum Nabi Lut. Mana adabnya? Masya Allah. Sehingga menampakkan terang-terangan perbuatan maksiatnya, kejahatannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa yujadu minan nas. Dan didapati di tengah manusia. Ma yaf'alu hadza. Ada sebagian yang melakukan model seperti ini. Ma ashabihi. Kepada para sahabat temannya. Yakni dia berbuat maksiat. Lalu bercerita kepada temannya. Yani annahu yatahaddatsu bihi ma ashabihi. Dia melakukan dosa maksiat lalu yatahaddats menceritakan maksiatnya kepada ashabnya. Fa yuhaddithuhum bi amrin khafin. Dia ceritakan perkara yang tersembunyi, khafi. Maksiat itu sesuatu yang seharusnya orang malu, ya. Karena dosa itu adalah mahaka fi sadrik wa karihta ayatani alaihin nas. Yang namanya dosa, sesuatu yang diri kamu tidak senang kalau diketahui orang. Wa karihta ayatani alaihin nas, orang lihat itu malu. Makanya sebagian orang bermaksiat sembunyi, khafi. Tetapi dia ceritakan. Layan bahi ayyud korali ahadin. Yang tidak selayaknya maksiat itu disebut-sebut kepada orang lain. Tadi malam saya mensinai 10 wanita. Masya Allah. Mensinai 10 wanita. Saya bayar satu orang sekian. Tidak pantas. Maksiat seperti itu dibanggakan. Bahkan diunduh di dunia maya, dipertontonkan kepada manusia. Na'udzubillah. Apalagi tujuannya supaya dapat untung, ya. Keuntungan dari maksiat. Lakinnahu la yahtam bihadzal amr. Namun orang ini dapat duli dengan model yang dia lakukan. Fahadza laysa minal mu'afin. Ini bukan orang yang dimaafkan. Kenapa? Li'annahu minal mujahirin. Karena dia melakukannya dengan terang-terangan. Beda kan? Orang yang melakukan sembunyi-sembunyi. Orang yang melakukan dengan terang-terangan. Dan dia bangga dengan perkara yang seharusnya disembunyikan. Malah dia bangga dan menentang Allah. Ya. Walhasil, kesimpulannya apa? Anahu yanbahi lil insan. Seyogyanya bagi seorang ayastura bisatrillah, agar dia menutup dengan apa yang Allah telah tutup dari dosanya. Menutup apa yang Allah telah tutup dari maksiatnya. Iya. Kita berbuat maksiat tidak ada orang tahu, sudah tutup saja. Tidak usah dicerita-ceritakan, apalagi dibanggakan dengan maksiatnya. Ini yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, yang seyogyanya dilakukan oleh kita, yang pertama tadi apa? Agar dia menutup aib maksiat yang dia lakukan. Aib maksiat yang sudah dia lakukan ditutup, jangan diceritakan, entah karena kita lalai, entah karena kita bangga. Alasan seperti ini jangan jadi sebab kita membuka kancing baju kita sendiri. Ibaratkan aib ada di dalam badan kita, jangan dibuka, sudah ditutup sama Allah. Baik. Yang kedua apa? Kata Syekh, seyogyanya bagi seorang barakallahu fik agar wa ayyahmada memuji Allah, wa ayyahmadallaha alal afiyah. Ini yang kedua. Seyogyanya bagi seorang memuji Allah, memuji kepada Allah atas keselamatan, ampunan dari dosa. Iya, kalau dia berbuat dosa, dia berbuat dosa tadi malam, dia pun bertobat. Sudah kita bahas dalam kitab Taubat. Orang yang berbuat dosa di waktu malam, malam itu juga bertobat, maka Allah ampuni dosanya. Orang yang berbuat dosa di waktu siang dan kemudian Allah Ta'ala pun mau mengampuni dosanya. Siang, malam, pagi, sore, Allah selalu buka pintu taubat. Pujilah Allah. Kalau bukan karena penjagaan Allah dari aib kita, mungkin kita berat. Maksudnya, kalau kita berbuat dosa, Allah tidak menutup aib kita. Orang lewat kepada kita, kamu tadi malam berbuat dosa ini, ya kan? Malu gitu. Ya, malu. Kenapa malu? Karena semua orang tahu. Akhirnya apa malu? Berat jiwanya. Tapi masya Allah, aib-aib yang ada pada diri kita Allah tutup sehingga orang lain tidak tahu. Kalau seandainya dosa menimbulkan bau tidak sedap, setiap kali berbuat dosa kita keluar bau yang tidak sedap, tentunya kalau kita lewat di tengah orang, orang mencium, bau ini, habis bermaksiat ya. Orang akan lari dari kita. Ya. Tapi masya Allah, kita sepantasnya memuji Allah Ta'ala. Kekurangan-kekurangan aib-aib kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, apa yang semestinya kita lakukan? Yang ketiga, wa ayyatuba fima bainahu wa baina rabbih. Yang ketiga, agar bertobat dengan dosa yang dilakukan antara dia dengan Rabb-nya. Minal ma'asil lati qama biha, dengan maksiat-maksiat yang dilakukannya. Iya, dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak Allah, perintah, larangan yang dia langgar, segera bertobat. Iya. Kenapa? Karena Allah Maha Penerima Taubat. Jangan malu untuk bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu kata Allah, Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa anak Adam. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan ampunan Allah yang sudah tutup dengan taubat. Ya. Antara dia dengan Allah Ta'ala, dari maksiatnya Allah berkenan mengampuninya. Tidak usah kata orang sudah kadung apa? Sudah kadung basah sekalian apa? Nyemplung. Itu pepatah yang salah ya. Pepatah yang salah. Kalau orang nyari ikan sekali yang sudah basah segala nyemplung supaya dapat ikan, betul ya. Tapi ini bukan mencari ikan, ini orang hidup cuman sekali. Jadi kalau sudah punya dosa, justru Allah sangat gembira. Lallah afrah bitaubati abdi. Allah sangat gembira dengan taubatnya hamba. Allah gembira, kita sambut. Demikian pula kita, kalau ada teman yang sudah jelek, tiba-tiba kedimik-kedimik masuk masjid. Oh, mau ke masjid lagi. Kita sambut ahlan wa sahlan wa marhaban. Kenapa? Saya mau taubat Ustaz, tafadhol. Saya bahagia. Kenapa? Orang ini mau taubat. Allah Ta'ala saja gembira ya, dengan taubatnya seorang hamba. Maka teman-teman kita yang mungkin, atau saudara kita yang tadinya jelek, sekarang mau rujuk, mau kembali tekun ibadah, masya Allah, ini suatu kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, itulah tiga nasihat Syekh Al-Utsaimin di akhir pembahasan. Wa idza taba ila Allah wa anaba ila Allah satarahullah. Namun apabila seorang itu bertobat dan anaba. Apa itu anaba? Anaba itu artinya beramal soleh. Tobat diiringi amal soleh ya. Kalau dulu dia meninggalkan ketaatan, tobatnya gimana? Sekarang rajin melaksanakan ketaatan. Kalau dulu melanggar syariat-syariat, tobatnya bagaimana? Dia tinggalkan apa yang dia lakukan dari melanggar syariat ya. Yang haram dia tinggalkan ya. Sebagai bentuk tobat dan inabah. Kalau dia tobat dan inabah, satarahullah, Allah tutup aibnya di dunia wal akhirah. Ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, maka dari hadis ini tambahan faedah. Di antara kejelekan mujahirin, ada kejahatan atau jinayat, kejahatan yang muncul karena sebab mujaharah, terang-terangan berbuat dosa. Yang pertama apa? Yang pertama, kejahatan orang terang-terangan bermaksiat. Yang pertama, adzanbu nafsuhu, dosanya itu sendiri. Ini kejahatan pertama. Jadi dia melakukan dosa dengan terang-terangan, memiliki kejahatan yang pertama, adzanbu nafsuh, dosanya itu sendiri. Yang kedua, dzikruhu ba'da ityanihi, menceritakannya setelah melakukannya. Menceritakan setelah melakukannya. Iya. Dia menceritakan maksiat setelah melakukan. Ini perbuatan jahat. Iya. Yang ketiga, kasfu satrallah alladhi asdalahu alaih. Kasfu satrallah, kejahatan yang ketiga, membuka tabir yang Allah telah tutup atasnya. Kasfu satrillah, membuka tabir yang Allah telah menutup alaihi atasnya. Tadi sudah tutup aibnya, Allah ampuni, karena dia tidak terang-terangan. Ya, tapi begitu dia menceritakan, membanggakan dengan maksiatnya yang tadi ditutup, dibuka sama Allah. Ini kejahatan dia sendiri. Yang keempat, tahrik rohbah fisyari fiman asma'ahu. Tahrik rohbah, menggerakkan keinginan bermaksiat pada orang yang mendengarkannya. Ya, yang mendengarkan dan bahu dosanya, au asyhadahu fi'luh, atau menyaksikan perbuatannya. Tahriqur rohbah, menggerakkan keinginan bermaksiat fisyar bagi orang yang mendengarkan dosanya atau menyaksikan perbuatannya. Bisa dipahami? Kalau antum berbuat maksiat, dilihat orang, didengar orang, orang lain lihat, nonton, ingin meniru. Nah ini bahaya sekali maksiat yang dilakukan terang-terangan, ditiru. Orang lain yang tidak punya kepikiran kepengin ngikuti. Orang itu tidak ada kepikiran untuk berbuat seperti itu. Tapi karena melihat, apalagi punya hasil, punya keuntungan dunia, ah, saya ikut kayak gitu apa ya? Ya. Akhirnya apa? Ngikuti orang lain yang dia lihat atau dia dengar, kayak bagus itu. Hala bahayanya. Dan yang kelima, tarhib ghairahu fihi. Tarhib, mendorong orang lain melakukannya. Walhamlu alaih, dan alhamal, menanggung perbuatannya. Watahyiatil asbab, dan menyiapkan sebab lahu dengan kejelekannya. Tahiyah, dia yang mempersiapkan orang lain menjadi sebab melakukan maksiat. Ya, karena dia lihat, dia mendengar, lalu yang mendengar dan melihat tergerak. Pertama tergerak saja. Yang keempat, yang kelima apa? Terhib, mendorong, terdorong berbuat. Terdorong berbuat, mencontoh kejelekan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Bahkan dia menjadi sebab orang lain berbuat jelek sama dengan dia. Itulah lima kejahatan, lima jinayat, lima kejahatan karena dosa dilakukan terang-terangan. Dosa dilakukan terang-terangan, itu lima yang muncul. Ya, pada dosa itu sendiri, dia menceritakan aibnya sendiri, dia membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah, dia menggerakkan orang lain senang bermaksiat dengan maksiatnya, dan dia membuat orang lain suka dengan maksiatnya, sehingga jadi sebab orang lain mencontohnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah lima jinayat. Selesai sudah penjelasan saya Utsaimin, hadis yang ketiga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.